bersama di sini berdiri tanpa rasa letih. Jakarta Persija sampai Marseille. 1, 2, 3 The Jack beraksi, berjuta Jackmania dalam satu hati, berjuang bersama demi ibu kota untuk satu tujuan, Persija juara. Jangan pernah ngaku jadi anak Jakarta kalau cuma nonton dari layar kaca, karena perjuangan butuh pengorbanan. Rasa sakit pun takkan pernah kurasakan. Semua ras dan suku mari kita lupakan, kita supporter bukan dukung golongan. Berjuang bersama dalam satu wilayah, kagak pernah rusuh kayak yang di sebelah. Dipimpin kapten Bambang Pamungkas, sang pemimpin yang terkenal tegas. Jangan cari masalah kalau di Jakarta, karena Persija adalah sang gawara. Persija, salam satu hati, Jackmania bersama di sini berdiri tanpa rasa letih. Jakarta Persija sampai mati. Pastinya Persija sampai mati, kau takkan pernah coba terganti. Jakarta punya kebanggaan, hanya kaulah macan kemayoran. Takkan gentar walau harus lewati hujan, Persija pasti terus terdepan. Tunjukkan sportivitas bermain, bawalah bola secepat angin. Kami Jackmania akan dukung Persija, bersatu padu hadapi semuanya. Penuh tekad semua pasti bisa, Persija pasti jadi juara. Berkumpul dalam satu stadion, nonton Persija mari semua come on. Ayo teriak Persija, Persija, karena kita semua anak Jakarta. Persija, salam satu hati, Jackmania bersama di sini berdiri tanpa rasa letih. Jakarta Persija sampai mati. Kita oren dari dulu, kita keren kagak belagu. Kita Persija, salam satu hati, Jackmania bersama di sini berdiri tanpa rasa letih. Jakarta Persija sampai mati. Persija, salam satu hati, Jackmania bersama di sini berdiri tanpa rasa letih. Jakarta Persija sampai mati. Persija, salam satu hati, Jackmania bersama di sini berdiri tanpa rasa letih. Jakarta Persija sampai mati. Persija, salam satu hati, Jackmania bersama di sini berdiri tanpa rasa letih. Jakarta Persija sampai mati.